kai nake san sumawa da malaman farsarki kai nake kuma godewa kara mun hikima da kokari mun redawa albarmar mushira sai ya dina gausul agawa su maulana marfan mafaki karatu ne a saman gini subhanaka ya Allah da dodubu na salatinka sannu da shan fama ya ba manka da yan maula kamar fadar bege wanda ya zo maka ba hula ga wata na dauko ga daya can na kai talla baba a kara mun ta fada ba ko sawa ga ma'aiki safi sai na ji anno ko gida na ce waye a tafi da budewar kofa shi na gani yayyo ya fi Hafiz Abdullahi bin Abu ga Muhammadu da Maulana marhum mafaki karatu ne a saman gini na ga budewa ya rungume ni yana cewa a abin da yake da fada ina ka ji an samu da sanin Allah wanda in ba annabi ba shamakin azali ya ne karkace baka gane ba Muhammad awwali ne ba nabiyin sa halitta kan ba aiki da marhum mafaji karatu ne azamin ilimi sanu abun ne ma wa aka ce ya gane ka gaibu ne man san Allah hakikarka duk wani mai girma yana kasanta kalmanka lafiya ga gargasa wanda ya girma a ganshi a sani shi maulana wanda duka ga ya koka bai samu ba aiki ba indai ma shi dun ba ba za ka tira ka huta ba kadawo wallahi ba zai bille ba mabuta ba ya da yace ku taimaka ku bayin ciwon gabinci na wakanci ya wahala bayan ma'aiki ya wanzu ya bayyana sabon ɗe din daga Allah har yanzu wanda dai ka ga ya muta shi ya bayunta dazu ko ina ka kira zai ji ba nabiyin sa a amsawa abuda da marhum mafaji karatu ne azamin ilimi wacce bukata ce har ta saka ka juya mar kar ka manta sarkin sa ko ina ya dan kamar kar kai masa inki ko ina an nuna mar daddare ko mai ajiye kama jima mun masana bulana duniyar nan ta kare ga wanda baya hudunta san ma'aiki ne mafita wallahi shi ke rayata ita ma dai mun da take anan ne dai ta aminke ta daga tashin mai girma akan buraka annabi da sakama yadda kake son mu cikin mu ba mai sakama abun kunya dan kar wasu mu ma sun juya ba abuwan manzon Allah da na halarta ya ne kai ne ma aiki da marhum mafaji karatu ne azamin ilimi har akwai wani alfahari da zai saka ka kyale shi wane dan karami da zaka bi shi ka kyale shi me kake nema ga wani da zaka dinga lazamtar shi ga rasulan wala'imi sai da ya yarda ayi ka aba ka maulana kai in yanke magance ka gane annabi annabi ne daga Allah kai sai shi sarkace shi da kowanne ba isa ga wani sadadai tunda kowa yayi ne daya ne kuma dole a bi mai yadi da ruhi da arwahi bolana marhum mafaji karatu ne azamin ilimi sai mai ruhi soyayya shi ne zai gane zancina bani har abada ba za a yi ba su makanati su izin yaban sama ban soma ba shugaban manzan dine wa ka je mai duka ba kai ka kai ne ka taho marhaban bi ka ya abba wa ya kira yi wata ya zo gaban sa ya taga shi wa jabo ya yi wa shaida kan a zo an yanka shi waye in har ya taho matabbaci gashi da muhimmi ne ba ai masa gaggawa dukan shirin sa na Allah ne ya bu kowa a bayyane sansama addini ne martaba sarki da cika mai kure miji imani san ka ne mun gana sha sani babban murgu garkuwa ta kaunar ka sanna mai halin gugu alƙalin dambodi jamba ya shigar rabu sha zaman ka a kai da ka waye ce ba kai ne ba wanda za ka faɗa mai shi bai kira an amsa ba wanda dai ka tuna koyi bai wadata da Allah ba wanda din zai ce ka taho bai taho an bude ba wanda dukkan zai kare bai sauka da taska ba bai madina zaman ka daban bai rayu da aibu ba bai alamtara kai bagwani ba a bar su da ruhi ba ba ai ma barazana ban ji wanda ya tanka ba ban da rasulallah wa ya fi kowa jurewa ya fi kowa san Allah ya fi kowa shiryawa ya fi kowa shan wahala ya fi kowa godewa ya fi kowa saukin kai ya fi kowa haskawa shi ya fara tun farko ya fi kowa durewa ya fi yayyen balarabe mai sufofi kyawawa mai mayaka daban-daban wanda ba sa juyawa mai ido ne dara-dara mai makyautai kyawawa mai madaidaicin baki kyansa ba a tonawa mai wuyaye a mulmule wanda ba a ganewa mai bakin gashin kai ne mai duhu mai walkawa mai jirar hanci hadi har da dan wani tasawa mai cikar manya ne mai bibi mai cinewa ya fi kowa gun Allah ya fi kowa dukawa rabbana dan ba wannan dan faratan ya tsansa rabbana dan alfarmari marata ilmin samansa rabbana dan zomansa da kwajirinsa da butarsa rabbana dan alfarmari safiyar mandakinsa rabbana dan alfarmari yammacin alkyambarsa rabbana dan alfarmari kwanakin zamaninsa rabbana dan sallarsa da nafilarsa da idinsa rabbana dan zakkarsa da umarsa da hajjinsa rabbana dan hijirarsa da inda ya sauke sirrinsa rabbana ba dan yi ba dan ce dartocinsa rabbana ba dan yi ba dan fitsarin dokinsa rabbana ba dan yi ba dan kashin dokinsa rabbana ba dan yi ba dan makwancin dokinsa rabbana ba dan yi ba dan yawun dokinsa rabbana dan daidaitar zuciyarsa da ruhinsa rabbana dan ruhinsa da zuciyarsa da aikinsa rabbana ba dan yi ba dan fadin masokarsa rabbana ba dan yi ba dan madinatin raudarsa dan sayyidina Hamza da Jafaru da Abdullahi rabbana dan Abubakar da Umaru da Aliyunsa rabbana dan Usmanu sirkin sa masoyinsa rabbana dan Farau da Abu Huraira a gefansa rabbana dan Ran Badar da Uhudu da Hunainsa rabbana dan Abu Talib da sanda yake waji kansa rabbana ba dan Nima dan Jauran takinsa rabbana dan Kofarsa da Raniyarsa da Takarsa rabbana dan Injararu da sanda ruwa ke samunsa rabbana ba dan Nima yanayi na dinga kallon zafin sa, duke yagen yanayi ya dinga karin sirrin sa, dukan marjanayi ta dinga sauka zauren sa, annabi karba mun in dinga yi maka bawa ta, taurarin jira ko da meni na bansa, karba mani na tuba marudi ba darbe yan ka maulana. Marufin mafaki karatu ne a tsawon ilimi, alaika salatallah wa salamuhu ya ruhina, dan girman Allah ka kara karbar aikina, sake zikirta ne ka kara koye aibina, salamu alaika kuni uban bana yi gani gaban kaboti. Marufin mafaki karatu ne a tsawon ilimi, marufin mafaki karatu ne a tsawon ilimi, sai mai ruhi soyayya shi ne zai ga nazanci.